Ustadz Kiai Ulama Mubali, sesungguhnya pengertian takwa ada yang lebih dalam. Tidak hanya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tapi orang yang bertakwa ada ciri yang sangat khas. Hatinya bersih, hatinya pemaaf, hatinya tidak pendendam, hatinya selalu melihat senang orang lain mendapatkan nikmat, hatinya senantiasa punya kerendahan hati, tidak tinggi hati, bersih, bening. Maka yang jadi pertanyaan kita setelah 12 hari melaksanakan beraneka ragam ibadah di bulan Ramadan tahun ini, lalu sampai hari ini kita belum mau memaafkan kesalahan orang lain, lalu apa yang didapat dari saum kita? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'adz. Betapa banyak orang yang melaksanakan saum, tapi kata Nabi yang didapat hanya sebatas menahan dari haus dan lapar. Kebenciannya kepada keluarganya tidak sanggup membuat dirinya memaafkan. Kesalnya kepada pimpinan tidak membuat saumnya bisa memaafkan pimpinannya. Saumnya dari subuh sampai dengan maghrib tidak bisa memaafkan kesalahan istrinya, tidak bisa memaafkan kesalahan kakak, adik, tetangga, ipar, bahkan teman di kantor. Orang seperti ini hanya sebatas tidak makan, tidak minum, tapi hatinya tidak bergerak untuk menuju takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang takwa yang memiliki kebersihan hati, aktivitasnya empat. Orang yang bertakwa yang memiliki kebersihan hati, aktivitasnya empat. Empat-empatnya ada pada diri kita, berarti kita sedang bertakwa. Tidak ada, maka kita belum bertakwa. Yang pertama, aktivitas orang yang bertakwa, tadinya tidak bisa sabar, akhirnya bisa sabar. Sebelum disaumkan, sebelum dipuasakan, sebelum diramadankan, begitu susah untuk sabar. Susah sabar dalam berumah tangga, susah sabar dalam bertetangga, susah sabar di dalam pekerjaan, begitu susahnya sabar di jalanan. Tapi ketika diramadankan, ketika disaumkan, ketika datang perintah saum dan saum, hari-hari saumnya ada hasil. Yang tadinya si fulan susah sabar, sekarang bisa sabar. Yang tadinya susah sabar ke istri, bisa sabar ke istri. Yang tadinya susah sabar ke orang tua, bisa sabar ketemu orang tua, ngurus orang tua, ngerawat orang tua. Yang tadinya sulit sabar berhadapan dengan mertua, akhirnya dia bisa sabar berhadapan dengan mertua. Yang tadinya tidak sabar dalam berdagang, tidak sabar dalam menjemput rezeki, akhirnya setelah disaumkan, hatinya bisa senantiasa sabar, tersenyum, selalu melihat sisi positif, bukan sisi negatif. Sayangnya, menjelang berbuka, untuk perut harus diisi saja, kadang-kadang di jalanan, kita sudah kehilangan sabar. Begitu banyak orang berlomba-lomba ingin cepat pulang sambil sodok-menyodok antara kendaraan roda 4, roda 2, atau antara roda 2 dengan roda 2, roda 4 dengan roda 4, saling sodok. Bahkan di mal-mal, di restoran sebelum berbuka sudah kehilangan sabar, minta dilayani. Saya yang duluan datang, layani saya dari tadi sudah datang. THR belum turun, bisa sabar. Gaji yang tidak dijadikan dinaikkan oleh pimpinan bisa sabar. Tadinya susah untuk sabar menghadapi anak, si sulung, si bungsu, atau siapapun anak kita yang tadinya sebagai ayah susah sabar. Diramadankan oleh Allah bertemu anak-anak, mantu, cucu, bisa sabar. Ciri orang bertakwa yang pertama, tadinya tidak bisa sabar, alhamdulillah bisa sabar. Terus dilatih oleh Allah, bangun enaknya tidur panjang semalaman, tapi ini Ramadan dikurangi tidurnya. Dia bangun, dia sholat, dia qiyamul lail, dia tahlil Quran. Dia sabarkan dirinya, hidup di dunia tidak lama, yang kekal abadi, yang penuh dengan kebahagiaan kelak di akhirat. Lalu kenapa saya harus kehilangan sabar di dunia ini? Keadaan kita di akhirat tergantung keadaan kita di dunia. Kehilangan sabar selama di dunia, binasa, hancur akhirat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ciri orang yang bertakwa yang diramadankan oleh Allah, hari ke-12 pun sudah ada hasilnya. Apa cirinya orang yang bertakwa, yang memiliki hati yang bersih? Yang kedua, selalu mau bersyukur dengan nikmat Allah. Kita ketika disaungkan, ketika dipuasakan, ada yang tidak nyaman di diri kita. Tadinya begitu mudah mengisi tenggorokan ini dengan air. Tadinya begitu mudah perut ini diisi dengan makanan, bahkan kapanpun, pagi, siang, sore, malam. Tapi ketika di Ramadan kan bersyukur, ya Allah, selama ini saya tuh hidup enak. Makan tinggal makan, alhamdulillah ada makanan yang bisa dimakan. Minum tinggal minum, alhamdulillah ada minuman yang bisa diminum kapanpun, jam berapapun. Timbul syukur kepada Allah. Yang tadinya tidak bisa bersyukur, orang yang diramadankan, hikmah dari Ramadan adalah dia bisa menjadi hamba yang bersyukur. Jangan berkeluh kesah dengan apa yang belum ada. Yang dikejar-kejar oleh kita pun belum tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Syukuri apa yang ada. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran 'alima. Mengapa Allah akan menyiksa seseorang jikalau selama hidupnya dia selalu beriman, selalu bersyukur, bersyukur, beriman, yakin Allah tuh maha kasih dan sayang. Apapun yang datang kepada kita dia syukuri. Sayangnya banyak di antara kita sudah kehilangan syukur. Jadi orang yang kufur nikmat, maka dia nekat menjadi seorang koruptor, nekat menjadi seorang kriminal, nekat menjadi seorang penjahat, nyolong, melakukan sesuatu yang sebetulnya kalau disyukuri hidupnya itu jauh lebih baik. Bukankah Allah maha pengasih, maha penyayang, dan Allah tidak akan menguji kita di luar kemampuan syukuri. Bahkan boleh jadi sakitnya kita di pertengahan Ramadan ini harus kita syukuri di balik sabarnya. Yang tadinya membaca Al-Quran tidak flu, tidak batuk, bisa sampai 3 juz, bisa sampai 6 juz satu hari. Dibeli pilek, batuk, badan tidak nyaman, satu juz pun kurang di situ, ya Allah, saya tuh harus bersyukur kemarin tuh dikasih sehat. Mata pun terasa panas, ketika sakit badan pun terasa menggigil, semakin berat membaca Al-Quran, ya Allah, saya harus bersyukur. Apalagi ketika kita berbuka merasakan, oh inilah penderitaan saudara-saudara saya kelaparan. Begitu nikmatnya seteguk air teh, begitu nikmatnya satu biji kurma, begitu nikmatnya satu sendok kolak yang masuk ke dalam perut ini. timbul syukur, syukur. Dan hanya orang-orang yang bersyukur digolongkan oleh Allah menjadi hamba yang bertakwa. Tidak bersyukur, belum bertakwa. Tiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa ciri orang yang bertakwa selain dia memiliki hati yang bersih, hati yang pemaaf, hati yang rindu dengan ampunan Allah? Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa, dia selalu ikhlas dalam beramal. Dia tidak ingin setiap amal ingin mendapatkan pujian. Amalnya ditujukan hanya untuk Allah. Kiri kanan kita pun boleh jadi tidak tahu kita ini masih puasa atau tidak. Tapi Allah Maha tahu detik ini, saat ini di masjid ini apakah kita masih puasa. Allah Maha tahu. Wa a'lamu bimani taqwa. Maka di dalam surat Al-An'am 162 ini tuntunan bagi kita ketika hidup ikhlaslah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahkan di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Selalu ikhlas tolong orang, ikhlas menafkahi anak istri, ikhlas merawat orang tua, ikhlas bekerja, ikhlas membaca Al-Quran, ikhlas. Dia punya media sosial tapi hatinya selalu ke Allah, tidak ke makhluk. Maka saya titip bagi yang sibuk dengan media sosial mensiarkan aktivitasnya, hatinya tolong dijaga. Jangan sampai aktivitas kita, bacaan Quran kita, sholat kita, dakwah kita, itu kerjaannya ingin dipuji oleh orang-orang yang ada di dalam media sosial. Ikhlas adalah rahasia di dalam rahasia. Hanya Allah yang paling tahu. Sekuat tenaga kita mengatakan saya ikhlas ikut membangun masjid ini, tapi hati tidak bisa dibohong. Saya ikhlas kok menjadi imam, saya ikhlas kok ceramah, saya ikhlas kok membantu anak yatim itu. Hati hanya Allah yang tahu. Maka ikhlas adalah pekerjaan hati. Ramadan latihan bagi kita untuk senantiasa apa yang kita lakukan ingin dilihat oleh Allah, dilirik oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, dan ingin diupahnya oleh Allah. Tidak butuh pujian, tidak butuh penghargaan, tidak butuh disebut-sebut soleh, tidak butuh disebut-sebut orang yang beriman oleh manusia. Biarkan Allah yang mengetahui segala apa yang kita lakukan. Maka ucapan makhluk yang datang kepada kita tidak merubah istiqomah kita di jalan Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah, yang terakhir, yang keempat, ciri orang yang bertakwa dan apakah sudah ada pada diri kita. Yang keempat, memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Suatu saat Nabi Musa alaihi salam mendatangi sebuah gunung. Di dalam gunung itu ada sebuah gua. Di dalam gua itu ada satu umatnya yang sedang sujud, yang sedang beribadah. Betapa kaget Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun menghampiri, menegur dan bertanya, kamu sudah berapa lama di sini? Kamu siapa? Saya sudah ratusan tahun di sini, wahai Nabi, dan saya adalah salah satu pengikutmu. Ratusan tahun kau di gua ini sendirian? Iya. Bagaimana kebutuhanmu? Allah mencukupkan kebutuhan saya, wahai Nabi Musa. Iya. Aku sudah ratusan tahun beribadah sendirian di dalam gua ini. Ya. Tolong mintakan kepada Allah, tolong jaminkan kepada Allah agar kelak suatu saat ketika saya meninggal dunia langsung dimasukkan ke dalam surga. Lalu hal ini disampaikan kepada Nabi Musa, kepada Allah. Apa jawab Allah? Musa, beritahukan kepada umatmu yang ratusan tahun beribadah itu, besok setelah meninggal dunia, dia akan langsung dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi pun bertanya kepada wahai Allah, bukankah dia adalah umatku yang begitu banyak ibadah kepadamu? Tanyakan kepada dia, apakah dia punya keluarga, punya orang tua, punya istri, punya tetangga, ada tetangga yang miskin atau tidak? Lalu Nabi Musa pun menyampaikan berita ini kepada umatnya, wahai umatku, besok setelah meninggal dunia Allah menyampaikan engkau akan dimasukkan ke dalam neraka. Wahai Musa, jikalau benar apa yang dijanjikan oleh Allah, maka setelah engkau memasukkan aku ke dalam neraka, jangan sampai ada satupun orang lain masuk ke dalam neraka. Lalu disampaikan lagi kepada Allah. Lalu Allah pun menyampaikan kepada Nabi Musa, Musa, kalau umatmu itu sudah ada kepedulian kepada sesama, perhatian kepada sesama, kasih sayang kepada sesama, ada rasa kasihan kepada orang lain, maka sampaikan kepadanya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini dituntun kita bisa terus membaca Al-Quran. Alhamdulillah, tapi buru-buru amalkan keluar. Setelah kita sholat, alhamdulillah, ta'abud inallah, menyembah Allah, alhamdulillah, buru-buru keluar. Tengok tetangga kita, tengok saudara kita, perhatikan istri kita, perhatikan anak kita, perhatikan orang miskin. Ketika kita sibuk beratus-ratus rakaat sholat sunat di masjid ini, kemudian ada si pengemis di samping masjid ini sambil meriwih, merintih, pak, kasihan pak, terus saya melihat Allahu Akbar, terus sholat, maka Allah tidak akan melihat sholat hamba itu sampai dia bangun untuk membebaskan orang miskin itu dari kelaparan. Maka orang yang bertakwa hablum minallahnya baik, hablum minannasnya pun benar. Mudah-mudahan setelah hari ini, hari ke-13, 14 dan sampai akhir Ramadan, kita menjadi pribadi yang bertakwa dengan cara satu, bisa sabar. Yang kedua, selalu bersyukur. Yang ketiga, kalau punya amal ikhlas hanya mencari ridho Allah. Dan yang keempat, senantiasa menebarkan kasih sayang, kepedulian, baik itu dengan tenaga, pikiran, infak, sedekah dan yang lainnya. Semoga Allah mengabulkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم